Lupa kaget ya, kalau ternyata Indonesia merdeka atas kontribusi para ulama, para habaib. Mereka lah yang berperan dalam membidani lahirnya Indonesia. Ini Presiden Soekarno mendapatkan bantuan dana dan dukungan moral dari para ulama kaum muslimin. Apakah ini yang disebut dengan ancaman bagi keberadaan nasionalisme dan Pancasila? Lawong yang membantu lahirnya Pancasila di Indonesia adalah kaum muslimin. Maka pada saat itu dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mana teks ini proklamasi bangsa kita berdiri didirikan diucap? Di rumahnya Farad Said Martak. Farad Said bin Martak, beliau adalah seorang muslim yang mensodakohkan tempatnya, rumahnya sebagai tempat diumumkannya kemerdekaan Indonesia. Dan ini beliau adalah pejuang RI, beliau adalah Habib Hussein bin Syihab, ayahanda dari Habib Rizik Syihab. Maka aneh Bapak Ibu sekalian, kalau Habib Rizik Syihab diusir dari tanah air ini, di mana mukanya bangsa kita mengusir orang anak yang juga membantu kemerdekaan Indonesia. Inilah kesedihan yang dirasakan oleh guru besar sejarah bangsa ini, Bapak Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, menegaskan kalau bangsa ini lahir karena peran para ulama. Dan sekarang kalau ada ulama bicara politik, lalu dianggap ulama itu nyimpang, ulama itu tidak benar. Sedangkan yang paling awal yang membuat adanya Pancasila urutan dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial itu kan Kiai Bagus Hadikusumo. Dari mana Muhammadiyah dengan Wahid Hasyim? Dari mana Wahid Hasyim itu? Bapaknya Gus Dur, Nahdlatul Ulama. Tanpa ada dua ulama ini, ditambah dengan Kasman Singo di Mejo, maka apa yang akan terjadi di Indonesia itu? Tidak akan mungkin sebuah proklamasi punya Pancasila. 1945. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali membela ulama yang benar-benar kita merdeka. Kita tidak bisa merdeka seperti hari ini kecuali Maha Akbar, Maha Karya dari para ulama terdahulu.